yang tak biasa mencuri perhatian. Ku yakin kamu kenal aku, takkan semudah itu. Ku harap kamu mengerti aku. Kini ku cuma kamu. Kau dan aku tak bisa bersama.